أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin waktu kita ini berisi diamnya fikir, geraknya zikir. Pada kesempatan ini kita akan kaji surah Thaha. Jangan lupa tetap mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي. Saudaraku Harun. Surah Thaha, surah yang ke-20 sampai puncaknya adalah ayat yang ke-40. Izhab ila Fir'aun. Izhab, Allah Ta'ala berfirman, izhab, zahaba, pergi. Izhab, pergilah. Yang memerintahkan Allah. Kalimat ini ditujukan kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, izhab, pergilah engkau Musa. Pergi ke mana? Ila Fir'aun. Farao. Farao. Dalam tulisan Latin banyak disebut Farao, Fir'aun. Kenapa engkau perlu pergi menghadap Fir'aun? Innahu tagha. Karena dia sudah melampau batas. Batas siapa? Batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melampau batas, zalim, menganiaya, mengambil harta orang, puncak dari batasan-batasan yang sudah dilampaui Fir'aun adalah ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Mengaku Tuhan. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Qala. Qala, dia berkata. Siapa itu? Musa. Musa AS berkata. Qala. Apa kata Musa? Rabbi, ya Allah, ishrah, lapangkan li, bagiku, sadri, dadaku. Lapangkan dadaku, ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa pertama. Tidak ada Nabi Musa alaihissalam meminta, berikanlah aku tongkat, kalau aku pukulkan nanti berubah menjadi ular. Berikan aku tongkat, kalau aku pukulkan ke laut merah nanti akan terbentang jalan. Yang dia minta apa? Dia minta, Rabbish rahli sadri. Lapangkan dadaku. Ya. Fir'aun, puncak dari Fir'aun ini adalah penguasa Mesir. Kita tahu peradaban tertua Mesir. Sampai hari ini, Seven Miracles of the World, 7 keajaiban dunia. Salah satunya adalah piramid. Makam-makamnya, istana-istananya, kursi-kursinya, ukirannya, tulisan hieroglifnya. Mesir masih menjadi objek wisata dunia sampai hari ini. Kehebatan arsitekturnya, bagaimana mungkin di dalam batu-batu yang tak terpecahkan sampai hari ini, bagaimana menyusun batu yang beratnya sampai 2 ton, bisa tersusun dengan simetris yang cantik dan indah, dan di dalam itu ada peti-peti yang sejajar, bahkan ada satu piramid yang terkena cahaya matahari dalam setahun hanya sekali terang benderang, pas itu dia gelap kembali. Permata-permata ditemukan, peti-peti dari batu yang di dalamnya dengan emas berlian, tahta berbagai macam. Bagaimana mengawetkan mayat, peradaban yang luar biasa. Izhab ila Fir'aun, tapi dia sudah melampau batas tawa. Maka yang pergi ke sana adalah Musa alaihissalam. The Moses, kata mereka. Musa alaihissalam. Lalu kemudian permintaan Musa kepada Allah, Rabbish rahli sadri, lapangkan dadaku. Karena aku akan berhadapan dengan orang yang memiliki super power, kekuasaan, kekuatan yang luar biasa dengan bala tentaranya. Maka yang pertama aku minta supaya kelapangan dada, kekuatan batin. Kira-kira penguasa-penguasa yang hebat yang mengaku tidak bertuhan itu, apakah mereka, apa sebenarnya di balik kekuatan mereka? Ada yang menyembah setan, meminta kepada pohon rindang, hai jin. Meminta kepada dukun, meminta kepada iblis berteman dengan. Kenapa? Karena ada kekuatan. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi, ya Allah. Rabbi, wahai engkau yang menciptakan aku. Rabbi, wahai engkau yang memberi aku rezeki. Rabbi, wahai engkau yang mengatur kehidupanku. Israhli, lapangkan dada. Karena kalau sudah dada terasa sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang akan naik ke langit. Ayat ini turun sebelum ditemukan pesawat terbang. Yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Ini bisa kita rasakan sekarang saat naik pesawat take off. Bayi-bayi kecil menangis karena telinga mau peka, tuli, berdengung. Dan dada terasa sempit. Bahkan naik kendaraan pun kalau kita naik ada tanah yang agak tinggi sedikit, terasa sempit. Maka minta lapang dada. Makanya kita lihat ada orang mahasiswa KKN, diminta jadi pembawa acara pada saat berhadapan dengan Bapak Kades, nampak napasnya pendek. Yang saya hormati Bapak Kades, terasa sempit. Maka kita minta, Rabbish rahli sadri. Karena kadang kalau kita minta doa sama Kiai, Pak Kiai, ini kita mau latihan ceramah nih, apa doanya? Oh, baca, Rabbish rahli sadri. Akhirnya naik ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish rahli sadri. Wayassir li amri, kata jamaahnya. Emang saya Fir'aun? Bukan itunya. Jangan ambil dari potongan kisah itu, tapi ingin supaya lapang dada. Bisa mengontrol emosi, bisa stabil. Bagaimana? Coba bayangkan raja di raja yang gagah perkasa dengan ribuan bala tentara, tiba-tiba yang menghadapi ini seorang sesosok Musa. Menghadapi musuh itu biasa. Menghadapi musuh kita biasa. Menghadapi orang zalim biasa. Tapi yang dihadapi ini siapa? Apa hubungan Fir'aun dengan Musa? Kenapa Musa minta lapang dadanya? Ada apa di balik cerita ini? Takutkah Musa kepada Fir'aun? Kenapa dia minta dadanya dilapangkan oleh Allah SWT? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Kita tahu bahwa Fir'aun dengan kekuasaan yang hebat menyembelih semua anak-anak kecil. Siapa saja anak kecil yang lahir, laki-laki, sembelih. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Anak perempuan dibiarkan nyawanya tetap ada di dalam jasad. Kenapa dia begitu kejam? Karena suatu malam dia bermimpi. Tiba-tiba dia lihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Maka pada saat itu terbangun. Dia panggil penasehat-penasehatnya, dukun-dukunnya. Ternyata penguasa di zaman silam itu punya penasehat-penasehat yang terdiri dari dukun-dukun. Alhamdulillah sekarang bupati, gubernur, wali kota, presiden, penguasa kita, menteri-menteri, tidak ada lagi yang pergi ke dukun. Karena dukun-dukun sudah berubah menjadi penasehat spiritual. Panggil, hai dukun, ya, tadi malam aku melihat, apa yang kau lihat? Ada anak kecil. Kenapa anak kecil itu? Dia menarik mahkotaku. Oh, inilah anak kecil yang akan mengambil kekuasaanmu. Lalu kemudian dia perintahkan, periksa semua anak-anak kecil, sembelih hidup-hidup. Karena ini menjadi ancaman. Rupanya di balik diri penguasa yang hebat itu ada rasa ketakutan. Terbayang tidak bahwa Fir'aun yang hebat gagah itu ada rasa takutnya. Dan takutnya itu hanya pada mimpi. Luar biasa. Begitu Allah menanamkan rasa takut. Jadi kita jangan dulu takut dengan orang-orang yang kelihatannya gagah, tegap. Jangan-jangan dengan mimpi pun dia takut. Dengan mimpi saja dia takut. Tapi ada yang lebih mengerikan. Ada orang yang takut bermimpi pun dia takut. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi adalah salah satu dari cara Allah mengirimkan ilham. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa alaihissalam. Begitu indah cara Allah menyelamatkan Musa. Istri Fir'aun itu sendiri, Asiyah, melihat ada kotak yang terombang ambing. Karena Allah mengilhamkan wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ih, susukan anakmu. Kalau kau takut nanti anakmu disembelih oleh bala tentara Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami jadikan dia salah satu dari rasul utusan kami. Oleh sebab itu maka dihanyutkanlah ini anak ke sungai Nil. Asbaha fuadu ummi Musa farigha, pada saat itu hati ibu Musa dalam keadaan kosong dan hampa. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat skenario kisah yang begitu indah. Musa dibesarkan di rumah, di kerajaan Fir'aun itu. Sampai akhirnya Allah yang memasukkannya ke tempat yang hebat, yang besar, yang penuh dengan kekuasaan. Allah juga yang membuat dia keluar dari sana. Ada salah satu dari masyarakat Fir'aun, mereka masyarakat Mesir, Fir'aun. Dan ada second community masyarakat kelas 2, yaitu pendatang orang-orang Yahudi, imigran yang datang dari Palestina. Terjadi konflik antara masyarakat kelas 1 dengan kelas 2. Musa melerai mereka. Jangan kelahi. Tapi degil, yang kedua ini terus juga. Akhirnya fawakazahu Musa. Musa meninju. Begitu ditinju Musa, mati. Musa ketakutan dan dia lari. Kemudian dalam pelarian itu, dia tidak dapat tempat bernaung. Dia bersandar ke sebatang pohon. Itulah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan itu Nabi melihat ada pohon kayu di bawah. Nabi bertanya kepada Jibril AS. Jibril, ya, ini pohon kayu apa di bawah? Itulah tempat Musa bersandar pada saat dia lari dalam keadaan kebingungan dari kejaran Fir'aun. Dari kejaran bala tentara. Lalu kemudian dari kejauhan dia lihat ada antrian panjang. Ada orang ngantri panjang. Apa ini, kata Musa alaihissalam. Dia lihat ternyata sumur yang tertutup oleh batu. Menggelinding batu dari atas bukit, menutup pintu sumur, tertutup. Mereka tidak bisa. 30 orang suku itu ingin menggeser, tidak kuat. Datang Musa alaihissalam, sekali dorong Musa, bergeser. Jadi tidak heran kita mengapa sekali tinju mati. 30 orang ingin menggeser, tidak kuasa, tapi Musa sendiri. Dan setelah tergeser, apa yang dilakukan Musa? Dia lihat ada perempuan dalam antrian panjang. Karena Nabi Musa AS, perempuan silakan. Insya Allah perempuan itu pun mengambil air. Dan tentu ada balas budi di sana. Perempuan itu bertanya, kamu dari mana, mau kemana? Nabi Musa mengaku tidak ada keluarga, segala macam. Akhirnya dibawalah ke rumah Shu'aib. Dalam perjalanan itu mereka pun dipertemukan dengan orang baik Shu'aib setelah digembleng. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, kata perempuan ini, kalau ingin mencari pekerja, kebetulan Shu'aib ingin mencari pekerja mengembalakan kambing-kambing domba-dombanya. Kalau ingin mencari pekerja, wahai ayah, inilah orang. Siapa ini? Ini orang yang al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya jujur, amanah ini orang. Oh, kamu sudah lama kenal dengan dia? Kata anak Shu'aib, tidak. Saya baru melihat dia jumpa tadi. Kenapa kamu bisa tahu dia orangnya kuat? Karena saat kami ngantri lama ingin mengambil air, tertutup pintu sumur dengan batu yang menggelinding dari atas. Tiba-tiba saja dia mendorong dengan sekali dorongan. Maka dari situ aku tahu bahwa dia orangnya amat sangat kuat. Oh, dari mana kamu tahu dia orangnya amanah? Selesai itu kami ingin menawarkan balas budi jasa. Maka saya pun berjalan di depan dan dia di belakang. Pada saat itu angin bertiup kencang dan nampaklah lekuk tubuhku. Pada saat itu dia mendekat dan dia katakan, silakanlah kamu ke belakang dan aku yang di depan. Dan itulah aku tahu bahwa dia orang yang amanah. Dia tidak ingin menodai pandangan matanya dengan melihat lekuk tubuh perempuan yang terhembus oleh angin yang kencang di gurun pasir. Jadi tidak perlu lama untuk mengenal orang-orang amanah, cukup dalam satu perjalanan. Apakah kau kenal dengan dia? Ya, kenal dengan dia, kenal. Pernah satu perjalanan? Belum. Berarti kau belum kenal dengan dia. Kita mengenal orang dalam perjalanan. Mungkin orang kalau kita kenal dari fotonya, oh begitu baik, begitu ramah dari gambarnya. Tapi begitu kita satu perjalanan, saat lapar, belum jumpa rumah makan, di situ baru keluar sifat asli. Baru kita tahu ternyata dia orang yang pemarah, emosional, dan luar biasa. Oleh sebab itu, kenali orang dengan baik. Maka ini perjalanan Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Thamaniyah Hijaj. Nabi Musa alaihissalam berakhir dengan menikah dengan anak gadis ini dengan mahar mengembalakan kambing selama Thamaniyah Hijaj. 8 musim lamanya. Selama 8 musim itu sesungguhnya penggemblengan Musa alaihissalam. Perjalanan panjang. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjutkan setelah yang 8 tahun mengembala kambing. Pengembala kambing melatih kesabaran. Bagaimana kambing yang dibawa 30 ekor mesti makan rumput semuanya. Jangan sampai ada kambing yang tertinggal di belakang. Gagal pengembala kambing. Jangan sampai ada kambing yang ketika kembali ke kandang ada yang tertinggal dimakan oleh serigala. Gagal pengembala kambing. Jangan sampai ada kambing yang gemuk, besar, sehat. Tiba-tiba ada kambing yang kurus karena tidak makan, kakinya patah. Gagal pengembala kambing. Oleh sebab itu Nabi Musa AS digembleng 8 tahun pengabdian kepada Syuaib. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang dibesarkan di istana yang megah, hebat, karena kehebatan itu dia menjadi besar, tidak heran, ada fasilitas penuh. Musa alaihissalam dikeluarkan Allah dari istana. Dengan skenario yang begitu indah, akhirnya mengembala kambing dengan segala kesusahan, penderitaan. Jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Setelah dia matang, mapan, siap, barulah Allah katakan, "Idhhab, pergilah engkau wahai Musa ila Fir'aun," menghadap Fir'aun. "Innahu tagha," dia sudah melampaui batas. Musa pun berkata, "Qala." Apa kata Nabi Musa AS? "Rabbish rahli sadri," lapangkan dadaku. Nampak, kelihatan korelasinya. Karena yang dihadapi oleh Musa ini bukan sebatas musuh, tapi orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Yang dulu istananya pernah dia tempati. Kita biasanya kalau sudah termakan budi orang sulit untuk bicara. Sulit kita untuk berkata, "Saya sebenarnya Ustaz tahu saya ini haram, ini terlarang, ini tidak baik. Kenapa kamu tidak katakan?" "Saya sudah terlalu banyak makan budi dia, enggak enak ngomong, bisa saya bicara." Maka minta Musa, "Rabbishrahli sadri," lapangkan dadaku ya Allah, supaya aku bisa menghadapi orang ini, karena orang ini pernah berjasa dalam hidupku. Orang ini mesti aku hadapi. "Rabbishrahli sadri." Setelah dada lapang, "Wayassirli amri," mudahkan urusan. "Wayassirli amri, wayassirli amri," mudahkan urusanku ya Allah. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. "Rabbi syrah li sadri," lapangkan dadaku. "Wayassirli amri," mudahkan segala urusanku ya Allah. Mudahkan segala urusanku ya Allah. Jadi rupanya kalau lapang dada kita menghadapi masalah, muncul solusi. Tapi kalau dada kita sempit, otak kita stres, segalanya buntu, maka rel kereta api terlihat menjadi solusi. Akhirnya racun tikus nampaknya seperti minuman yang melambai. Oleh sebab itu maka minta lapang dada, mudah urusan. Kalau sudah lapang dada, mudah urusan. "Wahlul uqdatam min lisani." Uqdah artinya tali yang tersimpul. "Wahlul," lepaskan. Lepaskan tali yang tersimpul min lisani, dari lisanku. Dari lidahku ini, seolah-olah lidahku tersimpul, susah aku bicara. Lepaskan. Agar supaya apa? "Yafqahu qawli," supaya mereka faham yang apa aku bicarakan. Seringkali kita melihat orang menyampaikan kata-kata berputar-putar dari situ ke situ saja, yang kita pun bingung, semua orang bingung, tapi semuanya mengangguk seolah-olah paham. "Kamu paham apa yang dia sampaikan?" "Enggak." "Kenapa kamu ngangguk?" "Entah." Ini ada masalah dengan orang ini. Bahwa dadanya sesak sempit, urusannya sulit, ngomongnya ngawur, sulit dipahami karena lidahnya tersimpul, terikat. "Rabbi syrah li sadri," Waisir li amri wa hal undatan min lisani yafqahu qawli. Banyak manusia, tapi di antara manusia yang banyak ini sedikit yang dipilih Allah menjadi nabi. Banyak nabi, tapi di antara nabi ini sedikit yang dipilih Allah menjadi rasul. Banyak rasul, tapi di antara rasul ini sedikit yang dipilih Allah menjadi ulul azmi. Dan salah satu dari ulul azmi yang lima itu adalah Musa alaihissalam. Orang selevel Musa pun masih tetap berdoa. Ente apanya Musa? Enggak mau berdoa, sombong sama sekali. Orang selevel Musa pun masih tetap merasakan dada yang sesak, urusan yang sulit, lidah yang terkunci, ngomong takut khawatir orang enggak paham. Lalu ente apanya Musa? Dibandingkan dengan Musa itu kamu selevel apa? Sampai begitu angkuh dan sombong, merasa semuanya kecil. Jangan sampai kita mengecilkan masalah. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yatafakkarun, mudahan orang yang membaca itu ketika baca idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukupkah itu? Itu intern di dalam, dada lapang, mudah urusan, lidah lepas, ngomong lancar, orang faham. Tapi ternyata kita tidak bisa one man show jalan sendiri. Harus ada ekstern. Intern di dalam oke, sudah kuat. Eksternnya apa? Faktor dari luar. Waj'al li waziran. Jadikan untukku wazir. Wazir sekarang bahasa Arab, wazir artinya menteri. Pembantu. Itu siapa? Pembantu presiden. Oh, hebat. Menteri. Min ahli. Dari keluargaku. Jadikan ada pembantu, orang yang menolong aku saat kesulitan. Siapa dia? Harun akhi. Harun saudaraku. Wahai orang-orang yang ingin memperjuangkan agama Allah, kau tidak bisa sendiri. Tapi mereka bukan anak buahmu, mereka bukan kaki tanganmu, mereka bukan pembantumu, mereka bukan kulimu, mereka adalah akhi, saudara. Ini siapa Ustaz? Ini saudara kami, ini tim kami, ini sahabat dakwah kami, ini adalah kawan kami. Tidak pernah kita berkata karena saya, karena aku. Ini karena orang-orang yang menolong kita. Boleh jadi kita justru selama ini menumpang doa mereka, menumpang munajat mereka di tengah malam. Karena doa mereka itulah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan mana sahabat yang berkeringat, mana sahabat yang hanya tertawa setelah kemenangan tiba. Itu kita pelajari dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, apakah dia sendiri? Tidak. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa itu hawariyun. Apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun. Hawariyun berkata, nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Musa ditolong Harun. Nabi Isa ditolong hawariyun. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idh huma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya. La tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oleh sebab itu maka nantiasa kita bersahabat, berteman. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersahabat karena Allah SWT. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Waj'al li waziran min ahli, berikan aku seorang penolong dari keluargaku yang sevisi misi denganku. Haruna akhi, saudaraku bernama Harun. Bahkan doa mereka pun dikabulkan Allah karena berdua. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Da'watukuma, kum, assalamualaikum kam. Kuma dua orang, yang berdoa dua orang. Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir dalam tafsirnya menyebut yang berdoa itu Musa. Nabi Harun hanya mengaminkan. Amin, amin. Doa itu doa kita selalu kalau ada kiai, guru berdoa, amin, kita aminkan. Sampai berdoa pun berdua, berdoa jamaah, beramal jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah. Itulah sekilas tentang perenungan tadabbur ayat pada kesempatan. Tidak ada hal yang ingin ditanyakan oleh jamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ayat 24 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhab ila fir'auna innahu togo. Sementara tadi Ustaz menceritakan bahwa Fir'aun kecil itu tinggal di tempatnya Fir'aun. Musa kecil itu tinggal di tempat Fir'aun. Nah, mengapa Allah menggunakan kata-kata izhab, tidak irji, pulanglah kau ke Fir'aun. Kira-kira rahasianya apa Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah tidak mengatakan kepada Musa, irji, Musa pulanglah ke rumahmu. Itu kan rumahmu dulu. Musa pernah transit di tempat istana Fir'aun. Tapi asli Musa bukan di rumah Fir'aun. Musa dilahirkan dari rumah ibu bernama Yohanes. Yohanes, ibu Musa. Wa awhayna ila ummi Musa. Satu riwayat menyebut nama ibu Musa itu Yohanes. Lalu kemudian kalau diurut-urut lagi ke belakang, dari mana mereka ini? Mereka ini dari Palestina. Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak bernama Ishak. Ishak punya seorang anak bernama Yaqub. Yaqub punya seorang anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Yahuza salah satu, inilah datuk moyang, ketuk kakek buyut daripada Musa alaihissalam. Nah, jadi orang akan dikatakan, kembalilah engkau pulang ke rumahnya. Sedangkan ini bukan rumah asli Musa. Ini rumah ketiga Musa. Yang pertama dari Palestina. Kemudian mereka hijrah ke Mesir. Lalu di Mesir ini adalah salah satu keluarga. Ini. Lalu kemudian pindah ke Fir'aun. Dari Fir'aun pindah lagi ke Shu'aib. Tempat Shu'aib. Lalu kemudian setelah penggemblengan, barulah dia disuruh, izhab ila Fir'aun. Pergilah. Jadi tidak dikatakan pulang, karena rumah asli dia sebelum merantau ke sini, sebelum pergi ke sini, ini rumah asli, rumah asli. Dan dia akan pergi kembali ke negeri asalnya, yaitu Palestina. Nabi Musa alaihissalam akan kembali dari Mesir ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal Masjid Al-Aqsa, Palestina. Dan Isa alaihi salam, memanglah beliau tidak keluar, beliau di Palestina. Dan mudah-mudahan kita juga akan kembali melihat bagaimana Palestina, bumi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia tidak dikatakan kembali, tapi dikatakan pergi, pergilah engkau, karena bukan tempat aslimu, bukan kampung halaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai poin-poin apa saja yang mengenai Nabi Musa. Adapun poin-poin pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dapat kita ambil kesimpulan pelajaran. Yang pertama, bahwa pengaruh ibu yang begitu besar. Karena Nabi Musa alaihissalam itu dalam Al-Quran hampir tidak kita dengar Abu Musa. Tapi yang ada, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Dan ibu Musa seorang perempuan yang salihah. Perempuan yang rela menghanyutkan buah hati, belayan jiwa, buah cinta, kasih ke sungai Nil yang tidak tahu akan kemana. Itu kan salihah yang luar biasa. Oleh sebab itu ibu-ibu jaga anak-anak kita. Yang kedua, Al-Quran itu kitab yang tipis kalau dibandingkan dengan substansi pentingnya. Kamus tebal, mestinya Quran jauh lebih tebal. Tapi dalam kitab yang mestinya tebal itu ada diselipkan nama ibu. An ardi'ihi, susukan anak. Apa pentingnya? Kenapa tidak disebutkan saja tentang sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh pakai kunut, enggak pakai kunut. Apa pentingnya tentang menyusukan anak? Begitulah pentingnya hubungan emosional ibu yang baik menyusukan anak. Sebelum dihanyutkan anak ini ke sungai, susukan dulu, peluk, cium, kasih sayang anakmu. Jangan sampai ada putus kontak hubungan emosional antara ibu dan anak. Pelajaran ketiga, bahwa pendidikan itu kemapanan akan menghasilkan kenyamanan, kenyamanan akan menghasilkan kesenangan, kesenangan akan menghasilkan kemalasan, kemalasan akan menghasilkan kesusahan. Sirkulasi kehidupan. Yang mengatakan demikian sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun. Awalnya susah. Lalu orang susah ini merantau ke kota dengan segala kesulitannya, berhasil sukses. Anaknya mulai menikmati. dalam masa kenikmatan itu mulai lalai, lupa, sibuk, akhirnya susah lagi. Oleh sebab itu maka Nabi Musa tidak dininabobokkan di istana megah Fir'aun. Jadi kita bangga kalau ada orang tua zaman sekarang, bukan dia mau nyusah-nyusahkan anaknya. Anak bapak di mana? Saya tinggalkan di pondok pesantren. Mau nyiksa anak ya? Pengen tinggal di sana. Makannya sulit. Ngapain enggak di rumah? Dia sebenarnya ingin anak ini dididik. Luar biasa. Berapa lama? 8 tahun menggembala kambing. Jadinya mesti memang ada pengembalaan kambing 8 tahun. Untuk sebuah proses pendidikan yang luar biasa. Menjadi seorang fit and proper test. Barulah kemudian dia punya mental yang kuat. Lalu kemudian batinnya kuat. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa hlu'udatam bilisani yafqahu qawli. Tapi juga dia tidak akur dan sombong. Orang yang bisa bekerja sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa hlu'udatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami dalam menegakkan agamamu ya Allah. Kama alafta baina qulubi awliyaika wa anbiya'ik. Sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu untuk menolong agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.